satu hadis yang semoga dari sini banyak faedah yang bisa kita ambil, dan dari sini disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, banyak nasihat yang dipaparkan di sini, khususnya bagi orang-orang yang masih lambat dalam beramal yang soleh. Semoga di sini bisa memberikan kita terhib, semangat kita untuk beramal yang soleh, karena amal soleh itu kembalinya kepada kita semua. Apapun dari amal berkaitan dengan harta atau tenaga atau ilmu atau yang lainnya, setiap kali hamba berbuat kebaikan, maka amal itu akan dikembalikan pada pemiliknya. Uang yang kita sedekahkan, yang pindah dari tangan kita kepada orang miskin atau yang lainnya, itu secara zahir saja ya. Adapun hakikatnya, nanti oleh Allah akan dikembalikan kepada pemiliknya di yaumul kiamah, tapi dalam bentuk yang sudah lipat-lipat kali ganda saudara-saudara kita. Begitu pula amal yang lainnya. Karena waktunya sangat terbatas, saya akan baca saja langsung dan akan saya jelaskan sesuai dengan apa waktu yang cukup. Baiklah, hadis itu bersumber dari Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi namanya Muhammad ibn Isa. Nama aslinya Muhammad ibn Isa. Kata Tirmidzi itu nisbat kepada negeri atau desa di Turmud di daerah Irak, sehingga boleh dibaca dengan tiga wajah. Boleh Turmudi, boleh Imam Tirmidzi, boleh dengan Tirmidzi. Tidak salah semua. Kalau dia nyebut Turmudi tidak salah, Tirmidzi atau Tirmidzi tidak salah. Tapi nama beliau aslinya adalah Muhammad ibn Isa, kunyahnya Abu Isa. Kunyahnya Abu Isa. Imam besar, salah seorang muridnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau inilah yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan kata beliau, Hasan Hasan Hasan. Hadis Hasan adalah hadis tingkatan di bawah sahih. Dan hadis ini oleh para ulama al-hadis diterima sebagai hujah dalam beramal. Nah, sehingga tidak perlu kita memasalahkan masalah keabsahan hadis tersebut, sehingga kita melihat bagaimana isi dan kandungan yang akan bisa kita ambil dari perkataan Rasulullah SAW di dalam hadis yang mulia ini. Gimana beliau berkata? Balilu bi'amal sab'an hal tangdiruna ila khafal munsiyan au ghinan mudriyan au maradan mufsidan au haraman mufsidan au mautan mujhizan au dajjal fasharu ghaibin yuntadar au issa'ah fasa'atu ada wa amar. Dia mengatakan, balilu bi'amal, sesegeralah kalian beramal. Amal ini, kata ulama, amal yang solid. Amal yang solid, amalan yang dibangun di atas tiga syarat. Yang semua tiga itu disebutkan oleh Allah dalam satu ayat. Syarat terimanya amal, atau amal dikatakan amal solid, terdapat dalam satu ayat, sekaligus tiga syarat dimasukkan oleh Allah di ayat itu, tanda diterimanya amal. Karena Allah SWT tidak menerima amal yang tidak terpenuhi syarat. Oleh karenanya Allah SWT menyatakan, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kau berhenti, tawakuf kepada satu amalan atau perbuatan yang kamu tidak punya ilmu padanya. Karena Allah SWT tidak mau diibadai tanpa ilmu. Tidak mau diibadai dengan tanpa ilmu. Adalah seorang beramal dengan ilmunya. Dan itu semua terdapat dalam surah Al-Bayyinat. Dalam satu ayat, dikumpulkan tiga sekaligus syarat diterimanya ibadah atau amal. Itu dikatakan amal yang solih. Yaitu, wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudina kunafa ila akhir ayat. Itu syarat amal solih. Allah katakan, wa ma'umiru. Dan di dalam mereka diperintah. Berarti syarat amal yang solih itu harus ada perintahnya. Harus ada perintahnya. Selama tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, walaupun itu baik dianggap oleh manusia, tetap tidak dikatakan amal yang solih. Karena amal solih itu harus ada perintahnya. Wa ma'umiru. Tidaklah mereka diperintah. Oleh karenanya, nanti kita mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amal yang tidak ada perintah kami. Yang tidak ada perintah dari kami. Fa huwa raddun. Raddun di mana mardud. Amal itu mardud, ditolak. Tidak diterima oleh Allah. Ya. Maka amal itu harus, istilahnya kalau bahasa ekstrimnya, harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, tidak usah dikerjakan. Karena itu bukan satu ibadah. Yang kedua, mukhlisin innal qadim. Innal seorang itu ikhlas dalam beramal. Tidaklah dituju dari amal itu kecuali Allah saja yang diinginkan dari pahala amal dia, ucapannya, perbuatannya, apapun yang dilakukan, hanya Allah yang dituju daripada amal tersebut. Ikhlas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, penyembelihanku, hidup dan kematianku hanyalah untuk Rabb semesta alam. Ini mestinya seorang muslim bersandar ke sana. Jadi keikhlasan itulah kuana billah, amalan yang sebesar apapun akan jadi ringan ketika kokoh keikhlasannya. Tapi ketika lemah ikhlasannya, amal yang kecil pun jadi berat. Ketika enggak ada keikhlasan, kadang amal itu ringan. Amal yang sepele misalkan hanya adalah dituntunkan untuk perjabatan tangan atau bersenyum kepada saudaranya ketika ketemu. Ini kan amalan yang mudah. Yang Rasulullah mengatakan, la tahkirana minal ma'ruf syai'an lan tarta akhaka bi wajhin dhalikin. Karena Nabi, jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan, walaupun itu hanya sekedar kau berwajah manis ketika berjumpa dengan saudaramu. Iya, ini amalan ringan ya. Tapi ketika enggak ada keikhlasan, sudah, ketemu temannya itu berat, mau senyum saja berat. Karena apa? Sudah enggak ada lagi keikhlasan. Tapi kalau orang itu ikhlas, amalan yang dianggap remeh ternyata mendapatkan pahala. Apalagi disertai dengan jabat tangan, ketemu saudaranya, dia berjabatan tangan, kemudian dia menanyakan keadaan atau kabar apapun. Maka kata Nabi Muhammad SAW, innal muslimaini yaltaqiyani wa yatatafahani ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Sungguhnya seorang muslim, keduanya saling bertemu, saling berjabatan tangan, maka Allah gugurkan dosa keduanya sampai dia berpisah. Ini amalannya kan ringan ya. Tapi ketika orang tidak ada keikhlasan pun juga berat. Nah, oleh karena ikhwan, dan kita terus memperbaiki diri kita dengan ikhlas dalam segala amalnya. Ringan amalannya, tapi ketika kokoh keikhlasannya, mungkin di pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, khunafa, bahwa seorang itu harus lurus akidahnya. Sahih akidahnya. Kapan dia ikhlas? Kemudian dia ittiba. Ada perintah dari Nabi. Tapi dia itu akidahnya batil. Akidahnya rusak, berbuat kesyirikan, menduakan Allah dalam beribadah kepadanya, berbuat kesyirikan itu tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia melakukan ibadah dengan ikhlas atau mengikuti sunnah, tapi dia tercampur padanya keyakinan syirik atau akidah mereka batil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, ketika ada dua orang tabi'in melaporkan kepada beliau, di Basrah muncul akidah baru Qadariyah yang mereka menyatakan al-amru uluh, bahwa Allah itu tidak mengetahui sebelum terjadi, mengingkari takdir maknanya. Maka hal itu diadukan kepada beliau Abdullah bin Umar, dilaporkan tentang keadaan itu ya. Maka kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, katakanlah kepada mereka bahwa saya berlepas diri daripada mereka dan mereka berlepas diri daripada saya. Wallahi, kemudian demi Allah, kalau seandainya mereka berinfak dengan satu gunung Uhud emas di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerima ibadahnya sampai dia beriman dengan takdir. Ya, sampai mereka beriman dengan takdir. Akidahnya batil, amalnya tidak diterima. Karena ikhwan, harus kita perbaiki akidah kita. Akidah kita, akidah yang selamat, sehingga amal kita akan diterima oleh Allah. Kapan akidahnya batil? Tidak diterima oleh Allah. Itu tiga syarat diterimanya ibadah. Oleh karenanya orang musyrik yang beramal tidak ada artinya. Ya, amal-amal itu tidak diberi oleh Allah pahala sedikit pun. Bahkan amal itu akan dibuang, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mencampur adukan ibadah mereka dengan kesyirikan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengancam nabinya. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan rasul-rasul sebelum kamu, kalau kamu syirik, kata Allah. Nabi diancam, kalau kamu syirik wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluk, sungguh akan hilang dan lenyap amalan kamu. Nanti kita saja kalau syirik dihapuskan amalannya, apalagi kalau selain beliau, tentu akan hilang. Amal itu enggak ada nilainya di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya amal itu dikatakan sholih harus tersebut tiga syarat tadi. Yang didapatkan dalam surah Al-Bainah, Anda bisa lihat nanti, mudah diingat ya. Pertama adalah ada perintah, yang kedua al-ikhlas, ikhlas, kemudian yang ketiga adalah orang itu selamat akidahnya, sahihul aqidah. Ya, akidahnya sahih, ya tidak tercampur padanya kesyirikan. Itu makna amal soleh. Kata beliau, bersegeralah dengan amal soleh yang kita sebutkan tadi. Sab'an, sebelum datang 7 perkara. 7 perkara ini adalah mawani, penghalang-penghalang orang menjadi berat untuk beramal. Kata beliau, sebelum datang 7 penghalang ini, hendaklah kalian bersegera untuk beramal. Al-tandiruna illa faqran munsiyan, dan tidaklah kalian menunggu kecuali kefakiran yang membuat orang itu lalai. Jadi kefakiran itu juga bisa menjadi penghalang amal. Nanti akan dijelaskan oleh beliau sebab-sebabnya. Kita sebutkan dulu hadisnya. Yang kedua, ghinan mughdian, kekayaan yang membuat orang sombong dan melampaui batas. Ini juga bisa penghalang amal. Yang ketiga, maradun mufsidan, sakit yang membawa rusaknya jasad. Ini juga sama ya, kalau orang sakit, jasadnya rusak, berat dia beramal. Yang keempat, haraman mufnidan, ketuaan usia yang bikin lemah segala jasadnya. Ya, kalau sudah tua, ya, berat untuk beramal solih. Di masa-masa muda, dia enggak mau beramal. Padahal Allah berikan jasad yang kuat. Lama, mampu dia duduk di majelis ilmu berjam-jam, dia kuat. Melakukan rehlah perjalanan kuat. Beramal solih yang berat pun dia kuat. Tapi dia tidak gunakan manfaat itu. Ya, ketika datang masa tua, ya, sudah lemah semuanya. Duduk di majelis ilmu, jangankan 1 jam. 5 menit saja pegel semua boyo ini. Ya. Duduk 5 menit, sudah sakit semua badan ini. Ya. Sudah tua. Ya. Maka sebelum tua, mestinya seorang hamba memanfaatkan sebaik-baiknya. Maka kata beliau, sebelum datang masa tua yang membuat lulai hati atau jasad manusia. Yang selanjutnya adalah al-maut mujhizan, kematian yang mengakhiri semuanya. Ya. Masih hidup, tidak mau beramal. Begitu mau mati, minta ditunda umurnya. Ketika hidup, kata Allah, wa ansiku mimma razaqnakum min qabli ayat yakumul maut. Ya. Ketika Allah mengatakan, infakalah sebaik rezeki yang kami telah berikan kepadamu sebelum kamu didatangi kematian. Ya, menunda-nunda. Begitu sudah kematian memenuhinya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tundalah kematianku sebentar saja. Saya akan berinfak, saya akan bersedekah, dan aku akan engkau cara sebagai hambamu yang saleh. Dikala sehat, tidak mau berinfak. Begitu kematian menemuinya, dia mau infak. Buat apa orang yang mau mati buat infak? Ya tidak butuh lagi harta. Oleh karenanya, kata Rasulullah SAW, sebelum datang kematian yang mengakhiri segala amal kita, adalah menggunakan masa hidup ini untuk banyak-banyak berbuat amal yang baik. Yang ke terakhir, yang keenam, ad-dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar. Munculnya Dajjal, dan dia adalah makhluk yang paling jelek untuk ditunggu. Nanti akan dijelaskan bagaimana Dajjal. Yang terakhir adalah as-sa'ah, kiamat, yang kiamat itu merupakan hal yang sangat pahit dan sangat mengerikan. Ini 7 penghalang yang akan diulas oleh beliau satu persatu dari ilah tersebut. Saya ada jam ya, saya bisa ngira-ngira. Ada jam ya? Atau nanti ditekun ya? Saya kan kalau bicara 14 nanti, untung gua kerja. Kalau tegur saya kata enggak terasa. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam mensyarah hadis tadi, pertama adalah bahwa wa fi hadzal hadis asyara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila asya' muta'addidah. Di dalam hadis yang mulia ini kata beliau, Rabbi kita yang mulia memberikan isyarat dengan isyarat-isyarat yang 7 jumlahnya tadi. Yan bagi lil insan ayyubadira bil a'mal hadran minha. Hendaklah manusia betul-betul bersegera untuk beramal dalam rangka untuk dia hadran, ya, waspada sebelum datang 7 perkara yang itu merupakan mawani'un amal, penghalang untuk beramal. Ya. Pertama, kata Rasulullah, badiru bil amal. Ya. Yakni 7 asya kulluha muhitatun bil insan. 7 penghalang tadi itu muhitah, akan mengintari dan menyelimuti pada diri manusia, akan diintari dari 7 tadi. Yukhsha an tusibahu, dikhawatirkan manusia akan tertimpa di antara 7 tadi. Di antaranya al-faqr, ya, al-faqr. Itu kepakiran. Hal tandiruna ila faqran munsian. Yang pertama, yang kedua, yaitu kepakiran yang membuat lalai dan kekayaan yang membuat sombong. Ini sebutkan 2 dulu oleh beliau. Al-insanu baina halaini binisbati lirizq. Manusia, kata beliau, di masalah rezeki berputar pada 2 hal tadi. Taratan yughni'ullah, kadang-kadang Allah berikan kecukupan. Wa yamutu bil mal, Allah berikan harta. Wal banin, anak-anak. Wal ahl, keluarga, diberi istri. wal qusur, rumah-rumah, wal maraqib, kendaraan-kendaraan, wal jah, pangkat dan kedudukan, wa ghairu dzalika min umuril ghina, dan diberi yang lainnya dari perkara-perkara yang bikin dia cukup. Ini manusia dalam masa rezeki, ada yang oleh Allah diberikan seperti itu. Fa idza ra'a nafsa fi hadhil hal, kata beliau, ketika manusia mendapatkan, mengalami hal yang demikian tadi, diberikan harta, anak, istri, keluarga, pangkat, dan berbagai macam fasilitas dunia yang baik, fa innahu yatgha wal iyadu billah, maka kemudian dia menjadi melampaui batas, wal iyadu billah, wa yazidu wa yatakabbar, dan dia bertambah sombong, wa yastankifu an ibadatillah, akhirnya dia berpaling dan meninggalkan ibadah kepada Allah. Ya, karena apa? Tersibukkan dengan harta yang dimiliki. Oleh karena Allah memfatimani dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari ingat kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh dia akan menjadi orang yang merugi. Allah berfirman, kala innal insana la yatgha ar'au istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu, ya, antum perhatikan ayat ini ada dua huruf taukid ya. Pertama inna harfu taukid dan lamu zahlaqah, yang maksud dikata yatazah, namanya lamu zahlaqah, lamu taukid juga mananya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia, alnya istigrafi, insan itu isim, jenis ya. Kemudian ada al yang maksud di insan, namanya al istigrafi al jinsi, artinya al yang menenggelamkan seluruh manusia. Artinya kebanyakan manusia, la yatazah, sungguh melampaui batas, sungguh melampaui batas. Kapan itu mereka berbuat demikian? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya di atas kecukupan. Ya, karena sudah enggak merasa butuh. Buat apa doa? Sudah diberikan semua. Ya, sehingga dia kadang merasa sombong. Inna ila rabbika rujua, sungguhnya kepada Rabb kamu dia akan dikembalikan. Yakni mahuma balagat minal istighna'i wal ulwi fa inna marja'aka ila Allah taala. Yaitu maksudnya, walaupun dirimu sampai kepada derajat yang sangat tinggi, ya, kekayaan yang sangat tinggi, maka sesungguhnya tempat kembalimu tetap kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kata beliau, wa nahnu nusyahidu annal ghina yakunu sababan lil fasad wal iyadu billah. Dan kita menyaksikan sendiri bahwa kekayaan yang demikian terkadang bisa menjadi sebab fasadnya manusia tersebut. Tajidu al-insan fi hali faqr, atau kita juga mendapatkan, ketika kita mendapatkan manusia di kala fakir, dia mukhbitan, dia tuh khusu, tunduk, tawadu, ilallah, kepada Allah, dikala lemah, dikala dia dalam keadaan tidak punya. Muniban ilahi, dia selalu bertobat kepadanya, beristighfar kepadanya, dikala dalam keadaan penuh dengan kekurangan. Munkasirun nafs, pecah jiwanya, hancur jiwanya, dikala dia fakir dan kurang. Laisa indau tugiyanun, sama sekali tidak ada padanya sifat sombong ketika dalam keadaan lemah. Tapi kata beliau, fa idza ammadahu Allahu bil mal, tapi tatkala Allah bentangkan harta kepada dia, istakbara, tiba-tiba dia sombong kepada Allah, wal iyadu billah. Wa atadzahu ghidahu, kekayaan telah membuat dia jadi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an ada dua contoh ya. Qarun sama Qarun contoh jelek, Sulaiman contoh baik. Jadi ada dua manusia yang semua diberi kekayaan, yang satu tenggelam, yang satu tidak bermak, tidak menjadikan sombong. Yaitu Nabi Sulaiman dan Qarun. Qarun itu ya hartanya tidak bisa dihitung ya, sampai kata Allah tidak mampu kuncinya dipikul oleh 7 orang yang kuat-kuat. Ya, hartanya Qarun ini sangat kaya sekali. Tapi kata Qarun, inama utituhu ala ilmin ini. Ini kesombongannya. Aku diberi semua ini karena ilmu yang aku miliki. Ya, tidak menyadarkan kepada Allah. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun bersama harta dan semuanya ke dasar bumi. Contoh yang baik, Nabi Sulaiman. Orang yang kaya raya. Raja kaya raya. Bisa bicara dengan hewan, mengerti bahasa hewan. Bisa menyuruh angin pergi kemana dia inginkan. Kemudian beliau memiliki istri 99. Istrinya 99. Siapa yang enggak senang ya? Satu saja kerepotan ya 99. Kata beliau istrinya 99. Tapi ketika beliau ditanya tentang harta dan kekuatan yang dimilikinya, apa kata beliau? Tidak, seperti Qarun. Kalau Qarun mengatakan inama utitu ala ilmi indi, kalau Sulaiman mengatakan hala min fadri rabbi. Ini adalah anugerah dan karunia dari Tuhan. Makanya kalau kita sering baca mobil-mobil itu ditulis hala min fadri rabbi. Mungkin maksudnya ingin ikut-ikutan Nabi Sulaiman, dia bersyukur dengan mobilnya. Mungkin seperti itu. Ini sangat jauh antara barat dan timur, dua makna manusia, yang satu sombong dengan kayanya, yang satu tidak bermasalah. Nah, ini contoh yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kata beliau lihat, sebaliknya, al-fakrul muzian, sekarang penghalang yang kedua, setelah kekayaan yang bikin sombong, kata beliau, adalah kefakiran yang munsian, yang membuat lupa. Alasannya apa? Kok Rasulullah mengatakan seperti itu? Kila kudata lihat, orang yang miskin itu sedikit yang di tangannya, tidak memiliki banyak harta. Bihaitsu la yakunu mal insani mal, dia enggak punya harta. Fal faqru yunsiu al insan masalihal katsira. Kefakiran itu bisa membuat lupa manusia dari kebaikan yang banyak. Li'annahu yastaghillu bi talabi rizq an asya'an katsira tuhimuhu. Karena apa? Orang yang fakir yang sangat tadi, dia akan istighal, dia akan tersibukkan terus untuk mencari rezeki guna menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga kamu perhatikan, karena sudah miskin, tidak sholat, sudah miskin, enggak pernah menuntut ilmu, ketika dinasihati marah-marah. Pak, kamu ngaji, ente saja enak ngomong. Ente cukup ekonominya, ngaji, bisa setiap hari, setiap malam. Kalau saya ngaji, anak saya makan apa? Ya. Anak saya makan apa kalau saya ngaji seperti kamu? Kalau kamu kan sudah cukup ekonominya. Ya, kalau saya, kalau enggak kerja, enggak makan ini. Ya, marah-marah seperti itu. Mbak, sholat, kalau sholat saya sholat, ya hilang mata pikiran saya. Ya. Kalau kamu sholat sudah cukup ekonominya. Seperti itu. Dikiranya sholat itu menghalangi rezeki. Dikiranya menuntut ilmu menghalangi rezeki. Justru tidak ikhwan. Sholat dan mencari ilmu itu memperluas rezeki. Akan saya bawakan dalilnya. Allah Rasulullah SAW pernah dilapori dua bersaudara. Ya Rasulullah, harta saya itu banyak. Rezeki saya melimpah ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Itu bisa seperti itu, bisa jadi karena adikmu yang suka menuntut ilmu. Ini orang ini membiayai adiknya dalam talabul ilmi, membiayai fasilitas yang dibutuhkan untuk saudaranya menuntut ilmu. Kemudian Allah luaskan rezekinya karena dia ikut membantu adiknya yang rajin menuntut ilmu. Perhatikan kata Nabi, itu semua bisa jadi karena adikmu atau saudaramu yang suka menuntut ilmu. Sehingga Allah bentangkan rezeki, mudahkan rezeki. Ya. Kemudian sholat sekarang. Sholat itu kan penuh dengan ampunan, meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Sedangkan istighfar itu melancarkan rezeki. Perhatikan ucapan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Ketika Nuh melihat kaumnya melampaui batas, Nuh mengatakan istighfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa ja'alakum jannah wa ja'alakum anhara. Wahai kaumku, istighfarlah kepada Allah. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang sangat lebat ya sebagai rezeki bagi kalian. Allah bentangkan dari langit rezeki yang luas. Allah berikan kalian anak, sungai, dan kebun-kebun. Ini buah daripada kalau kalian mau istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Allah berikan rezeki yang luas. Sedangkan sholat, penuh dengan istighfar. Memohon ampun kepada Allah SWT. Tapi karena orang ini jahil, tidak memahami pikiran agama itu, ada menghalangi rezeki. Makanya, yang kedua, kefakiran yang sangat, itu juga bisa menghalangi seorang. Bisa terlepas atau terjauhkan dari amal-amal yang baik. Karena dia akan sibuk terus ngurusi urusan rezekinya. Nah, ini yang kedua. Nah. Kemudian sekarang kata beliau, fa idza manallahu 'alal 'abdi bi ghinan la yutadha wa bi faqrin la yunsa. Sekarang kata beliau, apabila kita dapatkan Allah berikan kepada hamba kekayaan, tapi tidak menjadikan dia sombong. Allah uji manusia dengan kemiskinan, tapi tidak jadikan dia lupa dari ketaatan. Wa kanat halu wasatan, keadaannya tetap di tengah-tengah. Wa ibadatuhu mustaqimah, ibadahnya istiqomah, kekayaannya enggak mengurangi, enggak menjadikan dia salat jamaah, kekayaannya tidak mengganggu dia untuk menuntut ilmu. Ya begitu pula kemiskinannya tidak menghalangi dia salat, tidak menghalangi dia menuntut ilmu, tetap saja amalnya walaupun dia dalam keadaan kaya maupun miskin. Wa ahwaluhu qawimah, keadaannya lurus. Kalau seperti itu apa? Maka kata beliau, fahadihi hiya sa'adatud dunia, inilah yang dimaksud kebahagiaan dunia. Ya. Kalau kita diberi harta, banyak, perbuatan rezeki, tapi tidak menghalangi dari ketaatan kepada Allah, masih bisa sholat berjamaah, masih bisa menuntut ilmu, maka itulah sa'adah fil hayati dunia wal akhirah. Nanti akan dilanjutkan di akhirat. Dalilnya Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw unsa, wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih, laki atau perempuan, dan dia orang yang beriman, maka kami akan anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik ini, maksudnya di dunia. Di akhirnya, di akhirnya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sedangkan di akhirat, kami akan balasi mereka, pahala mereka, dengan pahala yang ahsan yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Ya. Inilah yang dimaksud dengan kebahagiaan itu, al-iman dan amal yang sholih. Ya. Nah. Kemudian kata beliau, di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat jelas menyebutkan bagaimana kekayaan itu ketika tidak menjadikan lalai, itulah kebahagiaan. Nah. Kemudian, dikatakan kekayaan bisa menjadikan lalai dari apa ketaatan juga kemiskinan, maka beliau bawakan dalil dari hadis qudsi di mana Allah mengatakan inna min ibadi man lau aqnaituhu la afsadathu ghina wa inna min ibadi man lau aqartuhu la afsadahu al faqr. Kata Allah, sungguhnya dari hambaku ada yang apa, kalau seandainya oleh Allah diberikan kekayaan, maka kekayaan itu akan menjadikan dia rusak. Ada juga dari hambaku, kalau seandainya diberikan kefakiran, kefakiran itu akan menjadikan dia rusak. Nah, berarti kalau begitu, mahum mukhalafahnya, kalau ada orang kaya tapi tidak menjadikan dia rusak, orang miskin tidak menjadikan dia rusak, berarti itulah kebahagiaan. Itulah lambang daripada kebahagiaan. Nah, sekarang yang ketiga, singkatkan waktu. Ada 7 masalahnya. Yang ketiga, pengalaman ketiga adalah maradon mufsidan, sakit yang membuat rusak jasad ini. Ini juga penghalang aman. Karena apa? Saya langsung terjemahkan saja. Karena orang yang sakit itu, dia akan sibuk ngurusi dirinya sendiri. Bagaimana agar penyakitnya sembuh? Bagaimana agar penyakitnya sembuh? Sehingga kadang dia enggak peduli dengan orang lain. Bahkan anaknya, istrinya enggak dipedulikan ketika dia mengalami sakit yang sangat. Dia yang pikiran yang ada cuma bagaimana penyakitnya sembuh. Nggak akan lagi berpikir amal, nggak lagi berpikir yang lainnya. Yang dipikir cuma bagaimana sakitnya sembuh saja. Inilah penyebab kata Nabi, kenapa sakit itu bisa menghalangi orang beramal. Karena maksudnya, sebelum datang masa sakit, menjalah seorang muslim, wal muslimah, menggunakan masa sehatnya untuk sebaik-baiknya. Jangan sampai malah tertipu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, nikmatani magbunun fihima kathiru minana as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang justru dengan dua nikmat itu manusia banyak dikalahkan dan terlupakan, bahkan tertipu dengan dua nikmat tadi, yaitu nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Diberi nikmat oleh Allah kesehatan, tidak digunakan kesehatan untuk taat kepada Allah. Diberikan waktu ta'lil, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini justru dua nikmat yang banyak manusia magbunun, terkalahkan dengan dua nikmat tadi. Kemudian orang yang sakit itu akan mengalami kelemahan badan, sehingga berat itu beramal. Antum contoh saja ya, kalau dalam keadaan badan kita masuk angin saja lah, nggak usah berat-berat, nggak usah jantung, nggak usah liver, nggak usah yang ngeri-ngeri ya. Antum pilek saja atau flu berat saja ya, ya. Pilek saja, ya, habis baterai ya. Awas, atau masih jadi. Baduinya kelalap, palingnya butuh. Tahu, saya hafalan saja ya. Kalau saya masih hafalan. Yang kedua, tadi apa? Bahwa tadi saya di mana ya, ya, orang sakit melemahkan ya. Antum sakit kecil saja, kadang sangat berat ya. Mau ke masjid itu ya Allah, berat sekali padahal baru masuk angin. Sudah berat sekali sholat jamaah, apalagi yang lainnya. Apalagi penyakit yang berat, sehingga jelas kata Nabi bahwa sakit yang bikin rusak itu menjadikan manusia berat untuk beramal. Oleh karenanya, di masa-masa sehat, adalah dia itu menggunakan kebaikan di masa sehatnya. Karena sehat itu nikmat yang gak bisa dihitung dengan apapun. Tapi namanya nikmat itu kadang gak diketahui. Baru diketahui setelah datang lawannya. Jika dikatakan oleh para ulama, dalam kaidah subjek dikatakan, Al-Jiddu Yu'rafu Syekh Bididdihi. Diketahui sesuatu dari lawannya. Mungkin kita selama ini sehat. Kadang kita tidak bisa menggunakan atau merasakan imannya sehat. Kapan kita tahu? Ketika datang lawannya. Begitu sakit datang, baru kita akan bisa merasakan imannya sehat. Atau ketika antum menjenguk orang yang sakit. Antum bisa rasakan bagaimana imannya sehat ketika kita melihat orang yang terbaring di rumah sakit. Jutaan rupiah, halus itu saja. Dia terbaring, tidak bisa apa-apa. Kita akan bisa merasakan imannya sehat. Nah, ketika itu lah, kita akan bisa merasakan bagaimana imannya sehat. Begitu pula iman-iman yang lainnya. yang nikmat-nikmat yang lainnya. Itu maksudnya sakit yang bikin rusak. Maksudnya sebelum datang masa sakit, jelas dia menggunakan jasad ini sebaik-baiknya. Karena jasad ini seperti spare part, ya, akan aus. Kalau spare part businya, ya, atau yang lainnya akan aus. Kita pun juga akan aus. Kaki kita itu tidak akan seperti ini terus. Akan mengalami kelemahan. Mata kita akan mengalami kelemahan. Pendengaran kita, tangan kita, jasad kita akan lemah demi lemah. Dan kelemahan-kelemahan itu akan membawa berat yang teramat. Maka sebelum datang masa-masa lemah yang bikin lemah badan kita, dalam masa kuat seperti ini, kita diperintahkan untuk banyak-banyak berbuat kebaikan. Yang ketiga, yang keempat adalah, yang keempat tadi ya, yang keempat, yang kelima adalah kematian yang mutuhian, yang bikin dan mengakhiri segala-galanya. Kematian jelas, begitu mati sudah tidak bisa lagi apa, ya beramal. Kecuali, yang dikecualikan oleh Nabi, ada tiga amal yang akan terus mengikuti mayit. Yaitu idza mata al-insan in qata'a 'amalu illa min sadaqatin jariyah ilmun yuntafa'u bih rajulun shalihun yad'u lahu. Kalau antum punya tiga ini yang akan terus mendatangkan pahala walaupun di alam barzah. Yaitu sedekah yang jariyah, sedekah yang akan mengalir terus pahalanya. Sedekah jariyah itu dikatakan oleh para ulama hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Kalau antum wakafkan motor, atau mobil atau yang lainnya, kemudian untuk fisabilillah, maka selagi motor atau mobil itu dipakai untuk kebaikan umat, maka orang yang meninggal itu akan mendapatkan pahala terus di alam barzahnya atau yang lainnya. Ini namanya sedekah jariyah. Sedekah yang jariyah itu artinya mengalir pahalanya terus di sisi kuburnya, sehingga dia mati tapi pahalanya tidak akan berhenti. Ini sedekah jariyah. Maka para sahabat selalu berlomba-lomba untuk bisa mendapatkannya. Nah, yang kedua adalah ilmu yuntahu, ilmu yang bermanfaat, yang mengajarkan ilmu yang baik kepada manusia, diamalkan, maka dia terus dapatkan pahala. Yang ketiga, rajul sholih, dia meninggalkan anak yang sholih. Anak yang sholih saja dia tambahi rajulun yad'ulah. Yad'ulah jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in na'at daripada rajulun sholih. Berarti anaknya sholih ditambah sifatnya yad'ulah. Suka mendoakan orang tua. Luar biasa ya. Bukan hanya anak sholih kata Nabi, tapi ditambahi yad'ulah. Kalau dalam bahasa Arab, yad'ulah namanya jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in na'at daripada sifatnya rajulun sholih. Sudah anak yang sholih, sifatnya kata Nabi, ya da'ulah, suka mendoakan kedua orang tua. Ini perlu dikontrol ya. Karena saya kemarin tanya, kamu tuh sering doakan Nabi gak nih? Ya kadang-kadang, ini kan bahaya. Nah ini bahaya, nanti jangan-jangan Nabi lupa-lupa semua. Masih doakan Nabi doakan, balik mati. Tanya-tanya anak saya, tanya, kamu doakan Nabi gak? Padahal Nabi itu setiap kali doa untuk anak-anak saya. Kamu doakan saya gak? Tanya satu persatu anak saya. Nah, ada yang doakan loh. Ngeri kan? Udah kita sekolahkan sekolah yang baik. Tapi ternyata melupakan itu. Maka sulit meninggalkan rajulun sholih itu sulit. Betul pengorbanan, betul perjuangan. Bagaimana agar anak kita betul-betul tumbuh menjadi anak yang sholih dan sholihah. Dan yad'ullah ini berat. Maka butuh terus kita berdoa. Tanya kalau perlu. Sekarang kamu doakan Nabi gak sih? Tanya. Jangan-jangan nanti kalau sekarang gak doakan lagi mati. Lupa nih. Bahaya ini. Kita kehilangan banyak apa? Keutamaan kalau sampai anak kita tidak mendoakan ibu kita dan bapak kita. Apalagi orang NU, doanya cuma 7 hari, 40 hari, 100 hari, nyebar. Dan nyebar kan sudah selesai kan? Waliyat ibnillah. Terus yang selanjutnya adalah yang ketiga, yang kelima atau keenam adalah Dajjal. Dajjal itu makhluk yang paling jelek untuk ditunggu. Dajjal itu makhluk yang secara zahir ada dan masih belenggu di suatu pulau. Masih dirantai dan belum bisa lepas. Tapi nanti akan ditakdirkan lepas. Dajjal ini pakai Dajjal. Jimnya ditambah satu harokat, dikasih tasdid. Nah ini dalam bahasa Arab namanya bentuk silah mubalaghah ala wazn fa'al. Kalau fa'al itu namanya sangat pendusta. Jadi Dajjal itu namanya Dajjal sesuai dengan keadaannya. Namanya Dajjal sangat pendusta. Karena dia ngaku Tuhan. Tapi oleh Allah, diberi oleh Allah kekuatan yang luar dan dahsyat. Ia bisa bikin surga buatan, bisa bikin neraka buatan, turunkan air dari langit, bisa keringkan tertumbuhan, bisa menghidupkan orang yang mati, dan semua negeri bisa diinjek Dajjal. Semuanya kecuali Haramain saja yang tidak bisa dimasuki, karena Haramain dijaga oleh malaikat. Tapi selainnya bisa dimasuki Dajjal, dan difitnah oleh Dajjal. Sehingga saking beratnya Dajjal ini, fitnahnya, maka Nabi tuntunkan kepada umatnya tiap kali selesai sholat di akhir tasyahud akhirnya, dia tuntunkan agar umatnya membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr min adzabil jahannam wa min adzabil qabr fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kaum muslimin jangan lupa membaca doa ini. Bahkan kata para ulama, sebagian ulama ketika dia dapatkan anaknya sholat, tidak baca ini disuruh ngulang. Disuruh ngulang. Anaknya sholat, tapi tidak baca doa ini disuruh ngulang sama bapaknya. Karena pentingnya doa ini agar kita selamat dari fitnahnya Dajjal. Dajjal hidup cuma 40 hari. Cuma 40 hari tapi sudah merusak dunia semuanya. Satu hari pertama seperti satu tahun, satu hari kedua seperti satu bulan, hari ketiga seperti satu pekan, hari keempat sampai ke-10 seperti hari-hari biasa. Itu hidupnya Dajjal di muka bumi. Dan di jidatnya ada huruf kaf, fa, ra. Bisa dibaca oleh semua orang yang punya iman. Tapi enggak punya iman, enggak bisa membaca tulisan kafir yang ada di jidatnya Dajjal ini. Nah, ya, semoga kita enggak ditemukan oleh Allah dengan Dajjal. Yang terakhir adalah kiamat yang bikin pahit dan yang sangat mengerikan. Artinya pada kiamat tidak lagi kita bisa beramal. Karena dikala itu sudah tidak bermanfaat lagi harta dan anak yang kita miliki. Kecuali hati yang baik saja yang beramal, yang berfungsi dan bermanfaat di hari ketika datang al-kiamah. Yang Allah katakan, يَوْمَ لَيْنْ فَأُمَالٌ وَلَبَنُنْ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِكَلْ بِنْ سَلِمْ. Di hari ketika tidak bermanfaat lagi harta dan anak, itu hari kiamat. Kecuali orang datang di hari itu dengan hati yang salim, hati yang penuh dengan kebaikan, keimanan, ketakwaan, itulah yang bermanfaat di hari kiamat, di hari-hari yang sangat mengerikan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu taqur rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'alim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardhat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarawnaka sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, takulah kalian kepada Rabb kalian. Karena kegoncangan pada hari kiamat, kegoncangan yang sangat dahsyat dan mengerikan. Di hari itu, ibu-ibu yang menyusui bayi tetehannya dilempar semua bayi-bayi itu. Dan ibu-ibu yang mengandung, gugur semua bayi yang ada di kandungannya. Manusia pada mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tapi siksa Allah sangat mengerikan di hari al-kiamat itu. Inilah hari yang mesti jadi, terjadi, yaitu hari al-kiamat. Hari yang memutus segala amal manusia. Hari yang disitulah mulai dihitung, tidak ada lagi amal. Tapi adanya cuma hitungan dan hisab dari Allah SWT. Maka sebelum datang 7 penghalang tadi, ikhwan, saya nasihatkan kepada saya pribadi, khususnya dari ikhwah pada umumnya, marilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, usia, kekuatan, ilmu, dan berbagai macam yang Allah berikan kepada kita, kita betul-betul gunakan untuk beramal yang solid, amalan yang dibangun di atas 3 dari ikhlas, ada ilmunya, ada dalilnya, dan hendaklah kita menjauh dari kesyirikan. Akidah kita harus sahih, lurus agar Allah menerima amal kita. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu'alaikum jami'an. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qala Rabbullah. Eh,